Mitra bisnis, regulasi atau kebijakan pemerintah yang seringkali berubah-ubah akan berdampak buruk pada iklim usaha di Indonesia. Calon investor tentunya membutuhkan sebuah kepastian atau terpaksa harus mengalihkan dananya ke negara lain. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah ini? Ya, sebagian dari teman-teman di asing itu mengatakan Indonesia ini nggak jelas arahnya. Nah, kalau tidak jelas arahnya, mereka juga takut untuk nanamkan uangnya di sini, kan? Jadi misalnya, dulu orang asing boleh 99% memiliki saham di perbankan. Tiba-tiba mau dikoreksi gitu. Jadi susah. Kamu datang dong ke Indonesia, udah datang. Kamu kabur-kabur sana. Konsistensi itu yang tidak mereka dapatkan. Sehingga direction Indonesia ini ke arah mana sih? Gitu, tidak jelas. Jadi misalnya kontroversi outsourcing boleh atau tidak boleh. Undang-undang kan membolehkan. Nah, pemerintah ini sikapnya apa? Tidak jelas. Dunia usaha nggak masalah. Kalau outsourcing tidak boleh, ya mereka tidak akan melakukan outsourcing. Kalau boleh, ya jangan dilarang gitu kan. Kita harus mendorong bagi peningkatan kesejahteraan buruh tentu saja. Tapi bukan dengan cara yang pemerintah tunjukkan yang tidak jelas itu. Jadi sikap pemerintah sendiri tidak tegas terhadap apa yang mereka telah buat. Jadi tidak punya prinsip. Ya tidak ada visi yang jelas dan pemimpin yang tidak tegas. Jadi coba bayangkan dalam suatu orkestra itu ada ahli pemain musik yang jempolan, piawai, harpa, ada violin, ada piano, ada macam-macam begitu. Tapi konduktornya masih abu-abunya, kacau terus ya, kacau itu orkestra. Nah jadi komennya harus jelas, komandonya harus jelas, directionnya harus jelas. Nah kalau begitu, maka semua orang akan melangkah ke arah yang ditentukan oleh komandannya itu. Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Itu yang kelihatan kurang. Tegas itu terhadap apa? Kan terhadap visi, terhadap rencana strategis yang dibuat. Oh, visi rencana strategisnya tidak ada. Jadi membutuhkan pemimpin yang visioner dan tegas dalam melaksanakan visinya itu lewat strategic planningnya itu kan. Jadi misalnya visi 2025-nya Mahathir, itu dilaksanakan secara konsisten. Kalau kita berubah-ubah selama pemerintahan Pak SBY aja, Pak SBY berubah-ubah terus. Itu kan. Jadi konsistensi sangat penting. Ya ketegasan itu hanya bisa dilakukan kalau ada reward dan punishment ya. Tegas tapi tidak ada insentif untuk yang disiplin, ya susah juga. Jadi ada reward, ada punishment. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.